Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim mübarek ala seyyidina Muhammedin amma ba'du. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve barakatuh. Elhamdülillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kita kembali berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita baca dari kitab Kifayatul Akhyar ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita yang kemarin berhenti pada pembahasan tentang ta'ziyah. Dan pembahasan ini jadi pembahasan terakhir di bab jenazah. Gitu. Setelahnya kita akan masuk bab zakat. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, sepertinya Senin depan tuh kita longkap bab ya, kita langsung bab puasa karena momennya momen Ramadan. Dan juga beberapa teman yang meminta untuk babnya tuh longkap ke bab Ramadan, bab puasa begitu ya. Iya, karena momen Ramadan dan bab puasa itu tidak terlalu banyak ya. Mungkin 10 hari awal 10 hari awal Ramadan itu kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan begitu ya. Karena di channel ini ketika kita bahas kitab Kifayatul Akhir bab puasa di awal-awal itu, awal pertama kali channelnya berdiri kan kitab Kifayatul Akhir. Kitab Kifayatul Akhir bab puasa karena waktu itu menjelang Ramadan. Itu cuman 19 episode, 19 bagian. Mungkin kalau dibaca live seperti ini itu lebih sedikit, bisa-bisa seperti itu. Mudah-mudahan jadi insya Allah atas saran banyak teman termasuk para guru juga mengambil momen Ramadan, nanti kita lengkap bab puasa. Hari Senin kita mulai bab puasa, kemudian nanti setelah selesai baru kita masuk zakat. Insya Allah 10 hari awal Ramadan itu sudah selesai. Insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini amin ya rabbal alamin. Qala Syekh Abi Syuja mengatakan wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnih wa yu'azza ahluhu, dan ditakziahkan keluarganya, keluarga si mayit, ila salasati ayyamin min dafnihi, sampai 3 hari. Jadi takziah berlakunya, sunnahnya, afdolnya begitu, itu 3 hari min dafnihi, dari hari di mana dia dimakamkan. Artinya kita nih yang datang ke keluarga mayit itu masih dapat pahala selama 3 hari tersebut gitu. Kalau lebih dari 3 hari apakah dikatakan sebagai takziah? Nanti ada penjelasannya. Ahlan Syadzul Kifli. At-ta'ziyatu fil lughati, takziah itu secara bahasa at-tasliyah. At-tasliyah itu at-tasbir, apa namanya, meminta, menasihati kesabaran. Jadi at-ta'ziyah itu fil lughah, ta'ziyah secara bahasa itu at-tasliyah. At-tasliyah itu yang meringankan, menasihati kesabaran, disabar-sabarin. amman yu'azza alaihi, terhadap orang yang ditakziahi. Jadi orang yang ditakziahi, ditasliyah, diberikan kesabaran. Maksudnya nasihati sabar. Allah udah punya takdir begini dan Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, pasti ada hikmahnya. Nah, macam-macam lah begitu. Wa inda hamalati syariati, dan bagi hamalati syariah. Jadi ta'ziyah secara bahasa itu memberikan kesabaran bagi orang yang ditakziahi. Wa inda hamalati syariah, dan menurut hamalati syariah, hamalat itu kan orang yang bawa. Syariah, hukum-hukum syariat, menurut orang-orang yang bawa syariat, maksudnya menurut ulama fikih, definisi ta'ziyah itu apa? Menurut ulama fikih, alhamlu ala sabri ala al-mayyiti. Alhamlu, alhamlu itu kan nanggung kesabaran. Gitu. Menanggung al-sabri ala al-mayyiti, terhadap kematian seseorang. Jadi alhamlu maksudnya ya menanggung, ya mengajak si keluarga, apa namanya, keluarga musibah untuk bersabar atas kematian. Bidzikri, dengan apa menanggung kesabaran itu? Bima bidzikri ma wa'adallahu ta'ala minat sawab. Dengan menyebutkan, dengan mengingatkan kepada keluarga apa-apa yang telah Allah janjikan. Minat sawab, daripada pahala kalau kita sabar kena musibah gitu. Itu namanya takziah. Jadi takziah itu ngasih, ngajak menanggung kesabaran. Bagaimana cara menanggung kesabarannya? Kita sebutin pahala bagi orang-orang yang bersabar ketika terkena musibah. Gimana caranya? Ya nanti ada pahala kan gitu. Apalagi kalau nah yang wafat tuh anak kecil, masih bayi itu, jadi dukhron kan gitu. Jadi tabungan, jadi DP buat ibunya, buat bapaknya. Wa tahdhiri minal jazaa. Nah, makna ta'ziyah juga salah satunya bukan cuman ngajak untuk menanggung kesabaran dengan mengingatkan apa yang Allah janjikan daripada pahala, tapi juga tahdhir, memberikan peringatan, ngawas-awasin gitu. Jangan ya, jangan minal jazaa'i, daripada jazaa. Jazaa itu putus asa. Al-muzhibi lil ajri, keputusasaan. Al-jaza itu lebih dalam dari putus asa. Dia itu semacam sewot tau. Udah putus asa sewot tuh. Itu namanya jaza tuh gitu ya. Kayak apa namanya, kayak anak kecil nih, dia udah janjian sama temennya gitu ya, besok pagi kita olahraga ya, habis sholat subuh kita langsung lari naik sepeda gitu. Anak-anak tuh gitu ya. Besok pagi rupanya emaknya gak bangunin. Besok pagi emaknya gak bangunin. Toto pas lihat jam dia bangun jam 6. Tuh, jaza tuh dia tuh. Nyesel gak bangun, sewot sama emaknya. Itu namanya jaza tuh. Bukan cuma nyesel tapi juga sewot gitu. Itu namanya jaza. Wa tahdhiri minal jazai, minal jazai al-mudhib. Yang namanya jaza yang mudhib, yang menghilangkan lil ajr. Menghilangkan lil ajr, menghilangkan pahala. Wal mukassibi lil wizri, yang justru mendatangkan dosa. Itu namanya ta'ziyah. Wa du'a'u lil mayyiti bil maghfirah, sekaligus doa untuk mayyit bil maghfirati, dengan ampunan. Wa sluswahi bil musibah bijabri musibatihi. Jadi ta'ziyah menurut pandangan ulama fikih maknanya empat. Pertama, alhamlu ala sabri, menanggung kesabaran dengan apa? Dengan mengingatkan adanya pahala bagi, adanya janji Allah tentu pahala bagi orang yang bersabar. Kemudian yang kedua, tahdzir, memperingati jangan sampai menyesali atau sampai kesel dengan takdir yang ada. Yang ketiga, addu'a ulil mayyiti bil maghfirah, doain mayit dengan ampunan. Wali sahibil musibah, yang keempat, mendoakan orang yang kena musibah, keluarganya. Bijabri musibatihi, mudah-mudahan Allah jabr. Jabr itu mengganti, menambal musibahnya gitu. Makanya doa ketika terjadi musibah, Allahumma khluf li fi musibati, gimana? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha, kan begitu. Ya Allah, berikan aku pahala dengan musibah ini, wa khluf li, dan gantilah bagiku khairan, sesuatu yang lebih baik daripada yang kau ambil. Wahiyah sunnatun dan ta'ziyah itu hukumnya sunnah gitu. Nah sunnahnya tadi 3 hari jadi mulai dimakamin sampai 3 hari. Apakah nanti kalau orang datang ta'ziyah lebih dari 3 hari, artinya wafatnya hari Senin dia datang hari Jumat, apakah itu masih dapat pahala sunnah atau bukan gitu? Ahlan, waalaikumsalam Pak Iwan, Ustaz Afif dan Pak Enal, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahiyah sunnatun dan itu ta'ziyah itu hukumnya sunnah. Lima rawahu al-Bukhari, bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari wa Muslim dan Muslim. An Umamah radhiyallahu anhu, dari Umamah radhiyallahu an, qala, beliau mengatakan, arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tad'uhu wa tukhbiruh anna ibnan laha fil mauti. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحسد ولتحتسب. أرسلت إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعوه وتخبره أن ابنا لها. Gimana sih ini? Salah seorang putri Rasul sallallahu alaihi wasallam tad'uhu tukhbir, memberikan kabar kepada Umamah, ya, kepada Umamah, wa tukhbiruhu, dan mengembarinya anna ibnan laha, bahwasanya salah satu anak dari anak-anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mauti. Kemarin udah baca paham nih, sekarang kagak paham. An Usamah radhiyallahu an qalat arsalat ihda banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tad'uhu wa tukhbiruhu anna ibnan laha fil mauti. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam irji'fa. Ini anaknya Nabi yang perempuan mengirim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu orang untuk memberikan kabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anaknya Nabi Muhammad yang perempuan, salah satunya mengutus seseorang datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasih tahu bahwa anaknya nih, berarti cucunya Nabi ini, fil mauti, itu dalam sekarat maut, dalam kematian, apa udah meninggal. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Rasul, kemudian Rasul mengatakan kepada utusan tersebut, utusan anaknya itu, irji ilaiha, pulang. Balik lagi tuh ke perempuan itu, maksudnya ke anaknya Nabi Muhammad yang perempuan, fa akhbirha. Kemudian kasih tahu, kabari dia, anna lillahi ma akhadh, bahwasanya Allah itu punya hak untuk mengambil apa yang dia punya. Walahu ma a'ta, dan dia juga akan memberikan apa yang dia akan berikan. Wa kullu syai'in indah, dan seluruh perkara itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bi ajalin musamma, dengan takdir yang sudah ditentukan. Famurha, maka perintahkan itu dia, bi faltasbir, untuk bersabar, faltahtasib. Tahtasib itu ihtisaban tu la yarju illallah ta'ala. Dia tidak berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ihtisaban. Itu namanya tahtasib. Dia sabar sekaligus dia tidak minta pertolongan kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadis Nabi Muhammad, man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Iman itu yakin kalau ini perintah dari Allah. Ihtisaban itu tidak berharap kepada selain Allah, maksudnya gitu. Gitu juga di sini. Jadi anaknya Nabi ini kalau Umamah, berarti kalau enggak salah Ruqayyah atau Zainab, ya, yang anaknya meninggal tuh. Nah, saya lupa tuh. Jadi dia ngirim kepada Nabi Muhammad seorang utusan, ngabarin Nabi Muhammad, ini cucu kamu meninggal. Kemudian kata Nabi Muhammad, pulanglah, kembalilah ke anakku tersebut, fa akhbirha, kasih tahu dia bahwa Allah mengambil apa yang dia punya, tapi Allah juga akan memberikan apa yang dia punya. Maksudnya haknya Allah mengambil dan memberi, wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu di sisi Allah ada sudah ditakdirkan dengan ketentuan yang Allah tentukan. Fa murha, maka perintahkan dia untuk sabar, wal tahtasib, dan tidak meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis, dan dalam hadis ini faidatan, ada dua faidah, jalilatan, dua faidah yang sangat besar. Man ista'malaha bi imanin qalbiyyin, dan siapa yang menggunakan atau memanfaatkan hadis ini bi imanin qalbi, dengan keimanan hati. Faqad, keimanan hati itu maksudnya Imam Taqiyuddin al-Isni untuk menghindari pemahaman bahwa ia mengamalkan hanya sekedar mengamalkan tapi tidak meyakini. Di omongannya doang dia ngamalin. Allah ngambil apa yang dia suka, Allah ngasih apa yang dia kehendaki. Tapi mulutnya doang, hatinya masih ngerentek. Hatinya masih ngerentek. Nah, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, man ista'malahuma, siapa yang mengamalkan isi kandungan hadis ini, biimanin, dengan iman qalbiyin, iman yang murni, faqad dhaqa halawatul iman, maka dia akan merasakan nikmatnya iman. Merasakan nikmatnya iman. Dulu kalau Kiai Haji Zainuddin M.S. ceramah, beliau mengatakan nikmatnya iman itu ya iman berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kan percuma kalau kita punya TV tapi TV-nya kagak bisa dinyalain gitu. Atau kalaupun enggak bisa dinyalain, kita enggak bisa nonton, kita orang buta. Nah, iman tu fungsi, ya manisnya iman tu iman berfungsi sesuai dengan fungsinya. Bahwa iman tu mengajak kita selalu ke dalam ibadah, dan ibadah yang kita kerjakan selalu nikmat. Rasanya betah begitu. Orang kalau suka bola, tu nonton depan TV bola 2 jam tu betah. Kenapa? Dia suka begitu. Iman, kalau dia punya iman, maka nongkrong di masjid untuk sholat 5 waktu itu pasti betah. Itu namanya iman berfungsi sesuai dengan fungsinya. Dan gak gelisah begitu. وَذَلِكَ أَنَّ شَخْصَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَاتَ وَلَهُ مَا أَخَذْ فَلَا مِلْكَ لَهُ فَلَا يَشُكُّ عَلَيْهِ أَمْرَ مُسِيبَتِهِ. Wadhalika, dan manisnya iman itu, anna syakhsa, bahwasanya seseorang, idza dhaqa ta'ama annallaha ma'ato, kalau dia merasakan bahwa apa Allah mengambil apa yang Allah kehendaki dan Allah juga memberikan apa yang Allah kehendaki, falamilka lahu, maka dia yakin seyakin-yakinnya falamilka lahu, dia enggak punya apa-apa. Jadi yang ada di hidup dia itu cuman Allah ngasih, Allah ambil, Allah kasih, Allah ambil, ya begitu doang. Falamil kalahu, maka dia yakin dalam hatinya dia enggak punya apa-apa. Falayashukku alaihi amru musibatihi, karena dia tahu bahwa Allah ngambil, Allah kasih apa yang Allah kehendaki. Falayashuk amru musibatihi, maka musibah yang datang kepada dia itu falayashuk, dia enggak merusak hatinya. Ya Allah yang ngambil. Ibaratnya kan kalau kata Kiai Zainuddin MZ, apa yang kita punya titipan, kan begitu. Anak titipan, istri titipan, kan itu. Kapan Allah mau ambil, ya Allah suka. Nah, Allah punya kehendak, begitu. Kalau kita yakin seperti itu, bahwa kita merasakan manisnya iman, salah satu manisnya iman, ya kita meyakini Allah mengambil apa yang dia kehendaki, dan Allah memberikan apa yang dia kehendaki, maka ketika terjadi kehilangan, ketika terjadi peninggalan, maka tidak ada sakit dalam hatinya. Fala yashuqu alaihi amru musibatihi, maka perkara musibahnya tidak menyakiti hatinya. Fa in fatahu, kalau emang enggak bisa begitu, susah ngerasain, enggak, masih belum bisa nerima Allah ngambil, masih belum memahami Allah ngasih apa yang dikehendaki, Allah ngambil yang Allah kehendaki. Fa in fatahu, kalau emang enggak bisa begitu, wa ghalaba alaihi alwazi'u tabi'i, dan alwazi'u tabi'i itu ini dorongan manusiawi, yang namanya manusia, ya namanya dia sedih sama orang yang dia cinta kan wajar, kan begitu. sedih ditinggal sama orang yang dia cinta kan wajar. Sedih kehilangan harta kan wajar. Itu namanya al-wazi'ut tabi'i, manusiawi, kecenderungan manusia. Fa in fatahu dzalika, kalau emang enggak bisa model kayak tadi. Ya Allah ngambil yang dia suka, Allah ngasih yang dia suka. Enggak bisa nih kayak tadi. Wa ghalaba 'alaihi al-wazi'u ad-din wa wazi'ut tabi'i, tapi apa namanya? Ya kayak ya fitrah juga. Kemudian dia lebih menang dorongan kecenderungannya sebagai manusia, dafa'uhul wazi'u syar'i, maka dia juga harus didorong itu kecenderungan agama. Al-wazi'u syar'i itu religion spirit, apa religion spirit? Apa namanya? Kesadaran agama. Jadi al-wazi'u at-tabi'i itu kecenderungan manusiawi, al-wazi'u syar'i itu kesadaran beragama. Kalau emang enggak bisa begitu, pasrah kepada Allah, ya maka doronglah kecenderungan manusiawi dengan al-wazi'u syar'i, dengan dorongan agama. Apa dorongan agama? Oh, agama memerintahkan kita ketika datang musibah bisabri wal ihtisab. Sabar dan pasrah kepada Allah, sabar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama pilihannya, ya udahlah emang kita enggak pasrah. Jadi yang pertama tuh sebenarnya bahasa sederhananya ikhlas. Kan ya, bahasa sederhananya ikhlas. Al-ikhlas tuh tidak ada sesuatu yang mendorong atas apa yang dilakukan kecuali kepasrahan dia kepada Allah. Yang kedua, belum bisa ikhlas, sabarlah begitu. Sabar, namanya juga hidup memang kadang ada musibah. Fa in fatahu dzalika, tapi kalau enggak ada sabar juga, ta'addadat musibatuhu, ya musibahnya jadi makin banyak. Musibahnya makin banyak. Ikhlas kagak, pasrah enggak, sabar kagak, ya makin nyesel tuh hidup. Makin jadi musibahnya, ta'addadat musibatuhu, maka musibahnya makin banyak. Udahnya enggak sabar, enggak ikhlas, ya udah mau ngapain lagi? Musibahnya malah makin banyak. Masalahnya makin banyak, gelisahnya makin banyak begitu. Wahada inna mayansha'u min faragin nafsi anillahi ta'ala. Dan orang yang enggak bisa ikhlas, enggak bisa sabar, inna mayansha' itu muncul min faragin nafsi, dari kekosongan dirinya, anillahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi muncul gara-gara dirinya itu enggak kenal Allah. Ini mulai nih, Imam Taqiyuddin Alis ini mulai ngomongin tasawuf. Beliau kan juga termasuk ahli tasawuf, tazkiyatu nafs. Walaupun beliau juga sering mengkritik tasawuf-tasawuf yang kagak benar gitu ya. Tasawuf-tasawuf yang model jalan di atas air, yang orang Indonesia sholatnya di Mekah. Kayak begitu modelnya. Nah, beliau punya kitab tentang tazkiyatun nafs namanya Kum on Nufus. Gitu. Ahlan Pak Ade Uranata, Pak Jagat, Waalaikumsalam, Pak Andi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhirafil amiri bihi, beda dengan orang yang hatinya terpenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terpenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, yarul amwala wal aulada, dia melihat harta yang dia punya, anak-anak yang ada dengan dia, fitnah sebagai fitnah. Wa bu'dan an bughyatihi, dan menjauhkan dia dari keinginannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bughyah keinginan, bugiatihi keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang walaupun ini agak jauh ya. Agak jauh dalam arti ya sesufi-sufinya orang, bukan sesufi-sufi, sesoleh-solehnya orang begitu ya. Ya anak dan harta fitnah, cuman tidak berarti kemudian dia nyantai, dia bersedih begitu. Ya sabar begitu ya. Tapi ini sufinya tingkat tinggi. Bikhilafil amiri, beda dengan orang yang hatinya terpenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaral amwala wal aulada, mereka itu melihat harta dan anak fitnah. Kan begitu ya? Sesuai dengan firman Allah, innamal amwalu, gimana? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dalam hadis lain, dalam ayat lain Allah mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarr, bisyarr wal khairi fitnah. Allah menguji kalian dengan yang baik, dengan yang buruk. Yang baik itu yang kita senang, yang buruk yang kita enggak senang, fitnah sebagai ujian. Jadi orang-orang yang sudah dalam level sufi tinggi, hatinya dipenuhi oleh dengan Allah Subhanahu wa taala, dia melihat anak-anak dan hartanya itu sebagai fitnah, sebagai ujian, wabu'dan, yang justru menjauhkan dia an bughyatihi, dari keinginannya kepada Allah. Walihada, dan karena ini juga, lama ta'ajjab ashabu ibn Mas'udin, ketika sahabat-sahabatnya Ibnu Mas'ud untuk kaget, min husni awladihi, dari cakepnya anak-anaknya Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud punya anak-anak yang cakep, udahnya cakep, akhlaknya mulia. Qala lahum. Jadi sahabatnya Ibnu Mas'ud tuh kagum, cakep ya anaknya ya. Rajin, soleh, akhlaknya baik, enggak nyusahin orang tua begitu. Itu kata sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan qala lahum. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kepada teman-temannya, la'allakum tata'ajjabuna min husnihim. Kok ente pada kagum sama kebaikan anak-anak begitu. Wallahu la faragu yadi, wallahi demi Allah la faragu yadayya min tarbiyatihim ahabba ilayya min baqaihim. Ini sufi level tinggi banget ya. Kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, wallahi demi Allah la faragu yadayya, Allah faragu yadi, ada tasydidnya gafir, la faragu yadi dengan yadaya sama. Maksudnya artinya tidak merusak teks kalimat ini. La faragu yadayya min tarbiyatihim ahabba ilayya min baqaihim. Tanganku terbebas dari ngurusin pendidikan mereka. Ini maksudnya tanganku dibebaskan oleh Allah daripada ngurusin mereka. Maksudnya Allah ambil mereka itu sehingga tanganku, jadi aku tidak lagi punya tanggungan mengurusi mereka. Ahabba ilayya, itu lebih aku cintai, min baqaihim, daripada mereka ada di dunia. Gak ada tasjid. Ya, tanpa titik. Yadi berarti. Jadi kata Ibnu Mas'ud, ente demen lihat anak-anaknya kayak gitu. Gitu. Demi Allah, terbebasnya aku dari ngurusin mereka, itu lebih aku cintai daripada mereka hidup di dunia. Kalau mereka hidup kan jadi saya yang ngurusin. Jadi beban buat saya. Jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Jadi cinta-cinta nanti jadi beban-beban, jadi takut kehilangan dan seterusnya. Maka lebih baik Allah ambil tuh anak-anak dibanding di mereka ada jadi beban buat saya. Itu kata Sayyidina Ibnu Mas'ud. Tapi ini level tinggi banget gitu. Level tinggi banget ini. Susah orang nyampe level kayak gini nih, susah gitu. Tentu dengan riyadhah yang banyak ya bisa. Tapi kalau umur-umuran kayak kita model 30-40 tuh kayaknya belum nyampe ya. Belum nyampe. Ya mungkin kalau dia riyadhahnya dari 10 tahun sih bisa. Cuman siapa anak kecil yang udah riyadhah sabar dari 10 tahun, dia ngerti sabar juga enggak kan gitu. Orang kan model ngerti sabar tuh kira-kira umur 30-an kan gitu, umur 35 baru ngerti sabar, hakikat sabar. Nah, kemudian ngerti hakikat sabar tuh diradohi. Setiap musibah dipikirin hikmahnya begitu, riyadhah-riyadhah itu yang kemudian membuat dia jadi level ikhlas gitu. Artinya untuk sampai level ikhlas tuh ya gak usah orang biasa ya. Ustadz-ustadz yang model umur 30 tahun juga belum nyampe kayaknya gitu. Karena itu riyadhah level tinggi, dia bisa nyampe seperti itu dengan kan gini ya. Biasanya yang paling jago naik motor yang paling sering jatuh biasanya. Yang paling sabar, yang paling ikhlas itu yang sering kena musibah kan gitu. Biasanya begitu. Maka untuk sampai pada level seperti itu tuh ya orang-orang tua dengan level kuantitas riyadhahnya lebih banyak begitu ya, kemudian level musibahnya pun lebih berat gitu. Tapi kan Allah punya kehendak. Allah bisa saja membuat hati seorang ikhlas di umur yang paling muda, bisa saja gitu. Alima annahum madhinnatu qad'ihi an mahbubih. Alima Ibnu Mas'ud itu tahu annahum, bahwasanya anak-anaknya, madhinnatu qad'ihi, itu menjadi apa, madhinnah itu menjadi sebab qad'ihi, terputusnya dia an mahbubihi, dari yang dia cinta yaitu Allah. Ini gara-gara anak sholat jamaah jadi telat, gara-gara anak yang biasanya teman sedekah jadi dikurangin, takut buat beli susu anak, gara-gara anak kan begitu. Gara-gara anak akhirnya susah lagi ikut pengajian. Gara-gara anak susah lagi ziarah kubur. Gara-gara anak susah lagi sowan ke guru. Gara-gara macam-macam. Kalau bahasa sekarangnya bucin. Begitu. Budak cinta sama anaknya, segalanya diturutin, sedekahnya jadi hilang. mau beli ini, mau beli itu buat siapa? Buat anak. Dia sih enggak urusan dunia, cuma urusan anak begitu. Akhirnya ninggalin. Nah, Sayyidina Ibnu Mas'ud tahu annahu madhinnatu qad'ihi, madhinnatu qad'ihi min mahbubih, bahwasanya anak tuh bisa jadi sebab terputusnya dia dari yang dicintanya dari Allah. Fata'ala ala dzalika. Maka Sayyidina Ibnu Mas'ud berani sumpah untuk itu. Khasyata syughli, khawatir dia akan sibuk bihim dengan anak-anaknya, anhu daripada Allah Subhanahu wa taala, fayafutuhul maqamul ansa radhiyallahu anhu, maka karena dia terlalu sibuk sama anaknya dia lupa kepada Allah, fayafutuhul maqamul ansa, maka terlewatlah bagi dia maqamul ansa, kedudukan paling tinggi, derajat paling tinggi, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ya itu tadi ya, ini level tinggi sekali dan itu bisa didapatkan. Ya kalau kita sih modelnya orang Indonesia ya, bukan orang Indonesia sih. Orang kita nih, orang kayak kita, model kita Afif gitu kan. Umur ini kan masih pada ngurusin anak, benar-benar lepas tangan daripada anak. Kan ntar kalau anak-anak udah pada kerja sendiri kan begitu. Udah pada kerja sendiri, ya kita tuh kira-kira udah 40-50 tahun, mungkin 60 tahun tuh. Baru khusus ibadah kepada Allah gitu, baru tuh nyampe lah. Kalau masih gini masih rada repot tuh gitu, masih rada repot. Wa yusahabu ayya umma bita'ziyah, dan dianjurkan, disunnahkan, ayya umma bita'ziyati ahlal mayyiti sagirihim wa kabiruhum, untuk mengumumkan, bukan mengumumkan, jadi ta'ziyahnya tuh di bukan cuman kepada istrinya doang, bukan cuman kepada orang tuanya doang, tapi seluruh keluarga yang berkaitan dengan jenazah. Wa ya ayya umma bitaziyati ahlal mayyit. Ah gitu. Jadi ahlal mayyit itu jadi mansub majrur, mansub bi biyaum. Yustahabu, dianjurkan untuk menjeneralkan takziahnya ahlal mayit, seluruh keluarga ahli mayit, sadirohum, baik dia anak kecilnya, wa kabirohum, baik dia orang dewasanya, zakarohum, laki-lakinya, wa unsahum, perempuannya, semuanya kita takziahi, kita doain bersabar, kita ajak bersabar ikhlas, jangan sampai nyesal begitu. Naam, la yu'adzas syabatu, betul, jangan bertakziah kepada syabah. Syabah itu perempuan muda, anak ABG, bukan anak ABG, ya perempuan cakep lah. Illa maharimuha, kecuali mahramnya. Jadi kita nih laki-laki biarpun ustaz, jangan ketemu perawan kalau takziah. Bahaya. Bahaya. Apalagi istrinya si mayit. Wah, bisa dilirik itu. Yang takziah kepada mereka itu mahramnya begitu. Yu'ammam. Yu'ammamu juga sama. Bukan yu'ammamu, yu'ammimu. Kalau mimnya ada dua, yu'ammimu. Gitu. Kayaknya lebih enak yu'ammimu begitu. Cuman di teks ini, ya umma itu juga sama. Jadi kalau mimnya ada dua, Pak Misnan, yu'ammimu. Apa udah ada tasir yu'ammamu? Yu'ammamu juga bisa. Kalau yu'ammamu berarti ahlu baiti sagiruhum. Ada harokat ya. Berarti yu'ammamu itu ahlu. Tadi kan ahla. Saya bilangnya ahla. Ahla karena dia mansub. Maf'ul bih. Jadi kalau yu'ammamu ahlu baiti. Ahlul mayyiti sagiruhum wa kabiruhum. Begitu. Ya. Yu'ammamu ahlul mayyiti. Kalau yu'ammimu ahlal mayyiti wa saghirahum. Nah, gitu. Kalau di sini enggak. Ya, kalau teks saya tuh mimnya cuma satu. Enggak ada masalah. Dua-duanya sama. Wal awla an takuna qabla dafni. Dan lebih utama takziah itu sebelum dikuburin. Jadi sebelum dikuburin bertakziah. Begitu ya. Sebelum dikuburin bertakziah, qabla dafni li'annahu waktu syiddatil hazan, karena sebelum penguburan itu adalah waktu paling tinggi kesedihan. Paling sedih itu ya ketika mayitnya masih ada, masih berbaring di depan kita. Maka takziahlah ke situ karena itu waktu yang paling tinggi. Karena itu waktu paling tinggi kesedihan, pahalanya pun paling besar. wa takunu fi thalathati ayyamin, dan bagusnya itu di dalam 3 hari. Artinya kalaupun sudah dikuburkan, waktu takziah itu 3 hari. Li'anna quwwatal huzni, karena kekuatan kesedihan, la tazidu 'alaiha, biasanya la tazidu 'alaiha fil ghalib, biasanya tidak lebih dari 3 hari. Orang sedih-sedih ya, tapi biasanya sedih itu tidak bakal lebih dari 3 hari biasanya. Wa ba'da thalathati, dan lebih dari 3 hari makruh. Bertakziah lebih dari 3 hari makruh. Makanya beberapa orang di sini ya, di kampung kita ini, kalau takziah yang namanya tahlilan tuh ada yang sampai cuma 3 malam doang. Kan ada yang 7 malam, bahkan ada yang 15 malam. Ada yang mencukupkan dia cuma sampai 3 malam doang begitu. Tapi normalnya biasanya 7 malam gitu ya. Walaupun itu tidak disebut dengan takziah, itu kan doa bersama. Bukan takziah. Takziahnya itu kan datang kepada keluarga, kemudian dia memberikan mengajak sabar, jangan nyesel, jangan kesel gitu. Wabada salasati makruhun, setelah 3 hari hukumnya makruh, li'annaha tujadidul huzn, karena kalau lebih dari 3 hari itu malah memperbaharui kesedihan. Udahnya hilang sedihnya, dia datang di hari kelima. Soalnya orang jauh gitu, datang kita berduka cita, meninggalnya udah seminggu yang lalu, muncul lagi kesedihan itu. Orang-orang itu kan orang-orang kantor Pak Iwan ya, biasanya ya. Teman kantornya meninggal, keluarganya hari Senin, tapi kan dia woro-woro dulu di kantor, belum lagi approve ke atasannya, baru di SSC tak hari Seninnya lagi. Jadi Senin ketemu Senin udah lewat 7 hari. Udah lewat 7 hari baru dia datang gitu. Mana tuh? Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nihayatul huzni thalathan fa fi sa'i, dan Nabi Muhammad telah menjadikan 3 hari itu sebagai ujung daripada kesedihan. Fa fi sa'i, dan dalam apa namanya, dalam iya, kalau yu'ammamu berarti ahlul mayit, jadi naibul fa'il. Yu'amana nihayatul huzni thalasan fa fi sahih, dalam kitab sahih Bukhari Muslim, ya yahla yahillu limra'atin, tidak halal bagi perempuan, tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'at ashhurin wa ashra, tidak boleh bagi perempuan yang beriman kepada Allah untuk berihdad. Ihdad itu dandan. Ala mayyitin, lebih dari ketika ada kematian lebih daripada 3 hari, illa ala zaujin, kecuali kalau yang mati itu suaminya, arba'at ashhurin wa ashra, maka masa ihdadnya itu 4 bulan 10 hari. Ini ketentuan fikih bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka kewajibannya adalah ihdad. Ihdad itu tidak dandan. Tidak dandan dalam arti mengkhawatir kalau dia dandan nanti ditaksir orang. Kalau ditaksir orang, lakinya ngebet, dia lamar, apalagi dia mau langsung nikah, dia kan masih dalam masa iddah. Maka itu ketika dia tinggal oleh suaminya 4 bulan 10 hari, dia tidak dandan, dia juga tidak keluar rumah. Dalam arti tidak dandan itu, jangan berdandan yang sampai memikat orang sehingga orang terpikat untuk melamar dia. Dan tidak keluar rumah maksudnya itu tidak nginep di rumah orang selama 4 bulan 10 hari, selama ditinggal, setelah ditinggal oleh, itu ketentuan fikih begitu. Maka kalau dia melanggar ya dia berdosa gitu. Ya ada kan ya, mohon maaf nih, orang rada punyaan begitu ya, kalau keluarganya meninggal dia kemana? Menenangkan diri, tapi menenangkan diri di Bali. Itu sih bukan menenangkan diri, itu memang jalan-jalan itu. Kan iya, dia punya duit nih, habis suaminya meninggal lu pergi ke Singapura. Alasannya menenangkan diri. Ya sih emang beda sih, orang punya duit enggak punya duit ya, nenangin dirinya beda. Kita sih ngukurnya sama ukuran kita, Fib, ya. Nenangin diri mah kita ke musola, mojok di masjid gitu. Orang sono nenangin dirinya ke Singapura. Tapi itu ketentuan fikihnya iya, nenangin dirinya ke Lombok itu enggak boleh kan begitu. Itu namanya ada larangan ihdad bagi istri yang ditinggal suami, ditinggal mati oleh suaminya. Wabtida'u thalatha minad dafni, dan mulai 3 hari itu mulainya di ketika di hari penguburan. Jadi hari penguburan dihitung hari 1. Senin dikuburin, Senin hari 1. Selasa hari 2, 3 hari. Jazama bihin Nawawi, itu yang dikuatkan oleh Imam Nawawi fi syarhil Muhadzabi dalam kitabnya Syarah Muhadzab, wa naqalahu anil ashab, dan itulah yang dinukil dari ulama Asy-Syafi'i, dari ashab Syafi'iyah. Naam, jazama Al-Mawardi, betul Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengkuatkan annaha minal mauti, bahwa tiga hari itu mulai dari kematian. Jadi katakanlah matinya hari Senin, dikuburinya hari Selasa, maka Senin itu mulai hari pertama, Selasa hari kedua, walaupun dikuburinya hari kedua. Wa bihi jazama Ibnu Rifah, dan ini juga yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Rifah wa sahahul Khawarijmi, dan disahihkan oleh Al Khawarij. Jadi masa tiga hari itu mulai ketika mati, bukan ketika dikuburkan. Wa yustatsna ma idza kana al muazzi ay al muazza ghaiban, dan dikecualikan, ini tiga hari ini sunnah, lebih dari tiga hari kan makruh, tapi itu dikecualikan kalau yang bertakziahnya atau yang ditakziahi ghaiban itu enggak ada. Katakanlah ada orang yang meninggal, kemudian saya mau takziah, cuman saya selama tiga hari itu lagi enggak ada di kampung, lagi enggak ada di sini, adanya di apa namanya, di jauh lah, datang-datang udah lewat tiga hari. Nah itu maka enggak dikatakan makruh tuh, begitu. Atau sayanya ada di sini, begitu ya. Cuman nih si keluarga mayit nih enggak ada mulu, begitu. Pas kita mau taziah dia enggak ada, ngilang kemana gitu. Nah itu baru dikecualikan. Fa inna hayatam taddu ila qudumi al-ghaib. Maka masa takziahnya jadi bertambah. Kesunahan takziahnya jadi bukan tiga hari, tambah sampai kapan? Sampai hari di mana si orang yang enggak ada tuh datang. Fa idza qadima hal tamtaddu thalathata ayyam, ketika dia sudah ada, fa hal qadima hal tamtaddu thalathatu hal tamtaddu thalathatu ayyam, apakah nambah tiga hari lagi? Meninggal Senin, Senin hari dikuburin Senin, Selasa Rebo, Rebo itu hari ketiga. Nah katakanlah kita nih baru datang dari luar kota, datangnya hari Kamis atau datangnya hari Jumat, gitu. Berarti kan dua hari keberapa tuh ya udah lewat. Nah, ketika kita datang mau taziah hari Jumat lah katakan, apakah hari Jumat tuh hari sunnahnya doang hari Jumat ketika kita datang, atau hari sunnah taziah tuh nambah sampai tiga hari, Jumat, Sabtu, Minggu, begitu? Am takhtassu bihalatil hudur, apakah hari kesunahan tuh khusus ketika datang doang? Qala al-Asnawi, Imam al-Asna, ini Imam Asnawi, Imam Asnawi mengatakan kalamur Rafi'i wa Nawawi, perkataan Imam Nawawi dan Imam An-Nawawi, yuhim. Yuhim tu ngasih isyarat. Masyru'iyyat as-salas, ngasih isyarat bahwa kayaknya tiga harinya nambah deh, gitu. Masyru'iyyat as-salas inda qudumil ghaib wa huwa kadzalik. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i perkataannya dalam kitab-kitabnya seakan memberikan isyarat bahwa tiga hari itu bertambah. Sunnahnya jadi bertambah, jadi dari hari Jumat sampai Minggu itu sunnah tuh, gitu. Inda qudumil ghaib, ketika si orang yang enggak ada tuh baru datang. Wa huwa kadzalik, dan memang begitu. Emang maksudnya emang begitulah pendapat yang benar dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Al-Asnawi. Am takhtassu bihalatil hudur, dan apakah khusus untuk hari hari datangnya doang? Qala Muhibbu Tabari, Syekh Makkah, lam ara fihi naklan. Kalau dikatakan sunnahnya pas hari datang doang, kata Imam At-Tabari, Al-Muhibbu At-Tabari, Syekh Makkah, syekhnya orang Makkah, lam ara fihi naqlan, saya belum pernah dengar ada ya pendapat yang dinukil soal ini. Jadi maksudnya perkataan Imam Rafi dan Imam Nawawi itu yang jadi paten, bahwa kalaupun dia datangnya hari Jumat, berarti kesunahannya itu jadi Jumat, Sabtu, Minggu, tetap tiga hari. Yang mengatakan bahwa kesunahannya cuma hari pas dia datang doang, itu enggak pernah dinukil dari sahabat Syafi'i, enggak ada. Wa zahir-zahirnya masyru'iyyati salas, itu kesunahan tiga hari itu tetap disyariatkan ba'dal hudur ketika dia nyampe ke kampung tersebut. Wallahu alam. Wallahu alam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, selesai sudah bab jenazah. Mudah-mudahan kita diberikan kepahaman, kita diberikan kekuatan untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, setidaknya kita bisa mengajarkan kepada anak cucu kita. Nah, kemudian nanti kita libur Sabtu Minggu, Senin, insya Allah, banyak saran kepada saya ya, Ustaz Zulkifli, Afif, Pak Jagan, banyak saran kepada saya untuk kita ngulang bab puasa. Bab puasa yang sudah kita baca dulu, kita ulang lagi. Jadi nanti hari Senin kita mulainya bab puasa. Karena bab puasa itu kalau kita lihat kan sedikit ya, nggak terlalu banyak. Jadi insya Allah 10 hari pertama Ramadan kita udah selesain. Nanti setelah 10 hari Ramadan baru kita masuk bab zakat. Jadi mengambil momen Ramadan, ini selesai jenazah, kita langsung lengkap ke bab puasa. Nanti setelah puasa baru masuk lagi ke zakat. Nah karena bab puasa ini dikit, kira-kira 10 hari awal Ramadan insya Allah kita udah beres gitu. Insya Allah kita udah beres. Itu melalui banyak saran yang saya terima beberapa hari yang lalu, baik dari teman-teman, baik juga dari para guru, termasuk apa namanya yang biasa rekaman. Kan ada yang biasa live, ada yang biasa rekaman, ada yang biasa ikut live, ada yang biasa ikut rekaman. Jadi insya Allah hari Senin kita ulang lagi puasa kita. Mudah-mudahan pengulangan tersebut memberikan kita ilmu yang bertambah, ya, pengetahuan yang makin luas, kemudian kekuatan kita untuk makin bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh syariat melalui para ulama-ulama kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di hari Senin mulai bab puasa. Saya mohon dengan sangat koreksinya bagi para teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, Pak Kiai, Pak tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau lokal rekamannya, kalau menemukan ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah mendapatkan itu dari banyak teman-teman, dari banyak guru, dan dari banyak pendengar atau penikmat YouTube ini begitu. Dan saya akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.